Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwana fiddin azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-74 sampai 75. Qala Allahu azza wa jalla waluta atainahu hukman wa ilma, dan ingatlah Nabi Lut, kami telah memberinya hikmah dan ilmu. Wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith, dan kami telah menyelamatkan Nabi Lut dari sebuah negeri yang penduduknya melakukan amalan yang keji. Innahum kanu qauma sau'in fasiqin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang jelek lagi fasik. Wa adkhalnahu fi rahmatina, dan kami memasukkan Nabi Lut ke dalam rahmat kami. Innahu minas salihin, sesungguhnya Nabi Lut termasuk hamba-hamba yang saleh. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahu wa ta'ala fi tafsirihi hadza thana'un min Allahi 'ala rasulihi Lut alaihi salam bil ilmi syar'i wal hukmi bainan nas bisawabi wassaddadi wa anna allaha arsalahu ila qawmihi yad'uhum ila ibadatillahi wa yanhahum amma hum alaihi minal fawahish falabitha yad'uhum falam yastajibu lahu فَقَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دِيَارَهُمْ وَأَدَّبَهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ لِأَنَّهُمْ قَوْمًا سَوْءٍ فَاسِقِينَ كَذَّبُوا الدَّائِيَ وَتَوَعَدُوهُ بِالْإِخْرَاجِ وَنَجَوَّهُ لُوطًا وَأَهْلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْرِيَ بِهِمْ لَيْلًا لِيَبْعُدُوا عَنِ الْقَرْيَةِ فَسَرَوْا وَنَجَوْا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمِنَّتِهِ Ini merupakan pujian dari Allah untuk Rasulnya Nabi Lut alaihi salam yang memiliki ilmu syar'i dan kemampuan menetapkan hukum di antara manusia dengan kebenaran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Lut kepada kaumnya, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, melarang mereka dari kebiasaan yang mereka lakukan berupa amalan yang kecil. Nabi Lut tinggal beberapa lama mengajak mereka, namun mereka tidak memenuhi ajakannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membalik perkampungan mereka dan mengadab mereka sampai akhir dari mereka. Karena mereka adalah kaum yang jelek, laki fasik. Mereka mendustakan Nabi yang mengajak mereka. Mereka justru mengancam Nabi itu dengan diusir dari kampungnya. Dan Allah menolong, menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya. Allah memerintah Nabi Lut untuk meninggalkan kaumnya malam hari, untuk menjauhi perkampungannya. Maka Nabi Lut berjalan bersama keluarganya dan yang beriman kepadanya malam hari dan selamat. Dan itu merupakan fadilah dan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Wa adkhalnahu fi rahmatina allati man dakhalaha kana minal aminin min jami'il makhawifi anna idina kulla khairin wa sa'adatin wa birrin wa sururin wa thana'in wa dhalika li annahu minas salihin alladhina saluhat a'maluhum wazakat ahwaluhum wa aslahallahu fasidahum wassalahu wassababu lidukhulil abdi birahmatillah kama annal fasada sababun lihirmanihi ar-rahma wal khair wa'adzabun nasi salahan al-anbiya'u alaihimussalam wa lihada yasifuhum bis-salah wa qala Sulaiman alaihissalam wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas solihin. Dan kami memasukkan Nabi Lut ke dalam rahmat kami, orang yang masuk dalam rahmat Allah maka akan mendapatkan jaminan keamanan dari segala sesuatu yang menakutkan, akan mendapatkan segala kebaikan, kebahagiaan, kebaikan, kegembiraan, dan pujian. Hal itu disebabkan orang itu termasuk orang yang soleh, yang baik amalnya, yang bersih keadaannya. Allah Ta'ala memperbaiki yang rusak dari mereka. Kesolehan menjadi sebab hamba masuk dalam rahmat Allah. Sebagaimana kerusakan menjadi sebab hamba tadi diharamkan dari rahmat Allah dan kebaikan. Dan manusia yang paling soleh adalah para nabi alaihimussalam. Oleh sebab inilah Allah mensifati para nabi sebagai orang yang soleh. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam pernah berdoa, ya Allah, masukkanlah aku dengan sebab rahmatmu ke dalam golongan hambamu yang soleh. Baik, khonabitina azakumullah, setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kaumnya yang ada di Babil, yakni di negeri Irak. Beliau kemudian hijrah bersama orang yang beriman kepada beliau, yakni Nabi Lut alaihissalam. Mereka berdua menuju ke negeri Syam, yakni negeri Filistin dan yang ada di sekitarnya. Baik, maka setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Lut untuk menuju ke daerah Mu'tazikah, baik, yang mana kalau menempuh perjalanan naik unta sehari semalam dari Palestina. Sedangkan Nabi Ibrahim tetap berada di daerah Palestina. dan Allah mengangkat Nabi Lut sebagai nabi di daerah Mu'tafikah, yang di situ ada sebuah desa yang bernama Sadum, sehingga penduduk desa itu dikenal dengan kaum Sadum. Di tempat itu penduduk desanya kafir, tidak cuma kafir tapi bejat. Kadang orang kafir tapi masih baik secara moral, secara kegiatan sehari-harinya. Tapi yang ini sudah kafir, punya kebiasaan bejat, rusak. Ta'malul khaba'is, yakni suka melakukan hubungan badan sesama jenis laki-laki. Nah, ini termasuk perbuatan yang keji. Sebagian ayat menyebut dengan lafaz khaba'is. Sebagian ayat yang lain menyebut dengan lafaz fawahish atau fahishah. Maknanya sama. Tidak cuma itu. Kaum Sadum, mereka berani mengusir nabinya, mengancam nabinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka terhadap kaum Sadum. Terjadilah apa yang telah terjadi. Allah Subhanahu wa taala membalik perkampungan kaum Sadum, yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah, setelah mereka dilempari hujan batu panas, ya, yang menyebabkan mereka semuanya mati bergelimpangan di perkampungan itu dan tidak ada yang tersisa. Nah, dan hanya Nabi Lut serta keluarganya dan yang beriman kepadanya yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun istri Nabi Lut, karena ikut ta'awun alal bir alal udwan, ta'awun alal udwan, membantu dalam perbuatan dosa, walaupun tidak terlibat dalam kegiatan kaumnya, maka Allah hukum terkena hukuman tadi. Nah, barakofikum. Maka dalam ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Qala al-mufassiruna lamma hajaro Lutun ma'a Ibrahima. Lamma hajaro Lutun ma'a Ibrahima. Nazala Ibrahimu arba Filastin. Nazala Ibrahimu arba Filastin. Wa nazala Lutun bil mu'tafiqati ala masirati yaumin wa lailatin aw nahwi dalik min Ibrahima. Wa nazala Lutun bil mu'tafiqati ala masirati yaumin wa lailatin aw nahwi dalik min Ibrahima. Faba'athahu wahu nabiyya. Faba'athahu wahu nabiyyan. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata dalam tafsirnya, para ulama ahli tafsir menjelaskan ketika Nabi Lut hijrah bersama Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim tinggal di daerah Palestina. Sedangkan Nabi Lut tinggal di daerah Mu'tafiqah, yakni perjalanan sehari semalam dari tempat Nabi Ibrahim. Maka Allah Ta'ala mengutus Nabi Lut sebagai Nabi di sana. Nah, baik. Al-Faidah itu asalnya. Qala Ibnu Jauzi rahimahu wa fi tafsirihi, fa ammal hukmu. Fa'amma al-hukmu fafihi qawlani. Fafihi qawlani. Ahaduhuma annahu an-nubuwah. Qalahu Ibnu Abbasin. Ahaduhuma annahu an-nubuwah. Qalahu Ibnu Abbasin. Wasani al-fahmu wal-aqdu. Wasani al-fahmu wal-aqdu. Qalahu Muqatil. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata dalam tafsirnya, adapun lafaz al-hukmu, maka ada dua pendapat. Yang pertama maknanya ialah kenabian. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Dan yang kedua maknanya ialah pemahaman dan kecerdasan. Ini adalah pendapat Muqatil. Jadi Nabi Lut diberi oleh Allah Ta'ala al-hukmu, yang artinya kenabian, diangkat sebagai nabi menurut pendapat Ibnu Abbas, dan diberi pemahaman dan kecerdasan. Ini merupakan pendapat Muqatil. Wa qala al-Baghawi fi ma'alim at-tanzil, wa qala al-Baghawi fi ma'alim at-tanzil, waluta atainahu hukma, waluta atainahu hukma, yakni al-fasla bainal husumi bilhaq, al-fasla bainal husumi bil haqqi. Al-Baghawi rahimahullah dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil menjelaskan, waluta atainahu hukma, dan Nabi Lut kami beri al-hukmu. Yang dimaksud dengan al-hukmu ialah kemampuan menyelesaikan perselisihan orang-orang yang berselisih dengan kebenaran. Kemampuan menyelesaikan orang-orang yang berselisih, nah, dengan menggunakan kebenaran. Al-Faidatu Al-Thalitha. Qala Ibn al-Jawzi rahimahullah fi tafsirihi, wa ammal qaryatu hahuna fahiya sadumun, wa ammal qaryatu hahuna fahiya sadumun. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata dalam tafsirnya, adapun yang dimaukan dengan desa di dalam firman Allah Ta'ala ini adalah desa Sadum. Al-Fa'idatu Ar-Rabi'ah. Qala Al-Baghawi rahimahullah fi tafsirihi Ma'adimi Tanzil, wa najjaynahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'ith, wa najjaynahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'ith. Yakni Saduman, wa kana ahluha ya'tuna dzukrana fi adbarihim. Yakni Saduman, wa kana ahluha ya'tuna dzukrana fi adbarihim. Al-Baghawi rahimahullah berkata dalam tafsirnya, yakni Ma'adimut Tanzil wa najjaynahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'ith, kami menyelamatkan Nabi Lut dari penduduk negeri yang melakukan perbuatan keji, yakni negeri Sadum yang penduduknya melakukan kebiasaan berhubungan badan dengan sesama laki-laki di dubur mereka. Al-Fa'idatu Al-Khamisah. Qala Al-Qurtubi. Fi tafsirihi. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Kanat Sadumu Sab'a Qura. Kanat Sadumu Sab'a Qura. Qalaba Jibrilu alaihi salam sittatan. Wa abqa wahidatan lilutin wa iyalihi. Al-Qurtubi rahimahullah berkata dalam tafsirnya, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, negeri Sadum itu ada 7 desa. Malaikat Jibril alaihissalam membalik 7 desa. Membalik 6 desa. Dan menyisakan 1 desa. Untuk Nabi Lut dan keluarganya. Jadi Sadum ini mencakup 7 desa. 6 desa semuanya dibalik oleh malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan disisakan 1 desa untuk Nabi Lut dan keluarganya. Al-Faidatu As-Sadisah. Qala Al-Qurtubi rahimahullah fi tafsirihi. Qala Al-Qurtubi rahimahullah fi tafsirihi. Wa adkhalnahu fi rahmatina. Ay fin nubuwati. Ay fin nubuwa. Waqila fil Islam. Waqila al jannah. Waqila ana birrahmah, ana pakai ain, ana birrahmati inja'ahu min qawmihi. Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya berkata, wa adkhalnahu fi rahmatina, dan kami memasukkan Nabi Lut di dalam rahmat kami. Artinya rahmat di sini adalah kenabian. Yakni Nabi Lut masuk dalam deretan para nabi yang mendapat rahmat. Ada yang berpendapat rahmat di sini ialah Islam. Berarti kami masukkan Nabi Lut ke dalam deretan para nabi yang membela Islam. Ada yang berpendapat al-jannah, surga. Berarti kami masukkan Nabi Lut ke dalam surga yang penuh dengan rahmat kami. Ada juga yang berpendapat yang dimaksud dengan rahmat di sini ialah Allah selamatkan Nabi Lut dari kejahatan kaumnya. Baik, al-fa'idah itu as-sabi'ah. Qala As-Sa'di rahimahullah, wassalahu wassababu lidukhulil abdi birahmatillah kama annal fasada sababun lihirmanihi ar-rahma wal khair. وَعَظَمُ النَّاسِ صَلَاحًا الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَلِهَذَا يَصِفُهُمْ بِالصَّلَاحِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Kesolihan menjadi sebab hamba masuk dalam rahmatnya Allah. Sebagaimana kerusakan seseorang menjadi sebab diharamkan mendapatkan rahmat dan kebaikan. Dan manusia yang paling solih adalah para nabi alaihimussalatu wassalam. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala mensifati para nabi sebagai orang-orang yang salih. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam juga sering berdoa, wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan sebab rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang saleh dengan sebab rahmatnya. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.